Sukang dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe wirarini we lu ngomong masalah sepele we golek liyane. Tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dure palunganmu. Aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario lehmu tolanan ati wis wayahe we kapok lencani utan tangisi ati seiki wis roto terang masih yo isi kadang kelingan kue singka sayang sayang saiki mau cerita loro ampun kadung bekas ning dodo prapakan tapaleni. Tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dure palunganmu. Sora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario lehmu dolanan ati wis wayahe we kapo lencani saiki mong cerita loro

gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku loro atiku ati sneng dada nangis ku iki mergo kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki. Sekelinga sayangku saiki isih ana ning kene. coba rungokno lampu alun-alun iki. Janji

aku mundur ngalong ngalong merko sadar aku sopo mong digoleki pas atimu perih. Aku mundur ngalong ngalong merko sadar aku sopo mong dibutuh hatimu loro. Aku ngalah tutu merko aku wis rasaya. Aku mundur tutup merko tresno kuwe silang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur nolong nolong merko sadar aku sopo mong digoleki pas hatimu perih. Aku mundur nolong nolong merko sadar aku sopo mong dibutuh no pas atimu loro. Aku mundur nolong nolong merko sadar aku sopo mong digoleki pas atimu perih. Aku mundur nolong nolong merko sadar pari pasan awan urip karipalu lilo tak lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu raiso dikuku akan besok kapan konku mendam ora bisa turu opo iki sing jenengi wong kang laki ketaman asmoro rasa satra bisa lali iso awan bengi tansah beto hati rasa satra bisa lali iso awan bengi tansah beto hati. Ngenteni sliramu ning kene tak ku nganti saelingmu. Moso rendeng wis kanti ketiko opo kowe ra kroso yen kowe isi eling lan tresno kutune kowe kroso nalikane ing tirto nadi. Thank you. koyo ngenteni utane mongso ketika senatian mung sedilo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati. Semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu. Ra kroso setahun kowe ninggal aku, kangen kangen di hatiku. Aku sih kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ono saiki wis luweh ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe. Semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu. Ra kroso setahun kowe ninggal aku, aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ono sewulan nanging saiki wis luweh ing janji nyatane kini biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kini aku tansah ngenteni kowe. Semarang kini.